Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sedera Lun, Berita Sore edisi hari ini Rabu 7 September 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Empat nelayan Senedon tenggelam akibat bot terbalik dihantam ombak. Polres Loksmawe serahkan berkas mie berboraks ke Jaksa. Tim Dekranasda Aceh nilai kerajinan bordir Kampung Kuta Ate. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, empat nelayan asal Desa Lukpuu, Kecamatan Sidedon, Aceh Utara tenggelam di laut lepas pada Selasa malam setelah dua bot yang mereka gunakan untuk menangkap ikan di perairan kawasan itu terbalik dihantam ombak. Bahkan seorang dari mereka ditemukan dalam kondisi pingsan. Para korban adalah M. Nasir 30 tahun, Agus Nandar 20 tahun, Adi Mursalin 30 tahun, dan Sunardi 23 tahun. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Panglima Laut Senedon, Amir Yusuf menyebutkan Agus Nandar melaut bersama Sunardi menggunakan sebuah bot. Sementara M. Nasir melaut bersama Adi Mursalin dengan bot lain. Tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan, kedua bot mereka terbalik di laut lepas setelah dihantam ombak besar. Akibat kejadian itu, mereka sempat tenggelam. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan cara mencari fiber yang sudah terapung. Namun, M. Nasir tidak bisa berenang, sehingga Adi Mursalin harus membantu menyelamatkan M. Nasir sambil berenang ke bibir pantai yang berjarak sekitar 1 mil. Ketika sampai di pinggir laut, M. Nasir dalam kondisi pingsan. Korban langsung digotong warga untuk dibawa pulang ke rumahnya. Sedangkan Agus dan Sunari ditemukan warga di pinggir laut Tepin Kuyun, Kecamatan Senedon, dalam kondisi kelelahan setelah berenang cukup jauh. Sedaralun, penyidik tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Loksmawe menyerahkan berkas perkara mie berboraks ke Kejaksaan Negeri Loskun. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni pemilik usaha pembuatan mie dan yang membuat mie. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Diberitakan sebelumnya, penyidik Polres Loksmawe bersama tim dinas kesehatan memeriksa mie yang dijual di kawasan pasar Impres Loksmawe. Hasilnya, mie tersebut positif mengandung boraks. Dari temuan itu, polisi melakukan pengembangan dengan menggerebek lokasi pembuatan air abu yang mengandung boraks dan mie di kawasan Gedung, Kecamatan Samudra Aceh Utara. Di sana, polisi menyita mie, air abu, dan boraks. Selanjutnya, barang sitaan itu pun dikirim ke BBPOM untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan sampel, semuanya positif, sehingga polisi pun langsung menetapkan dua tersangka. Kasat Reskrim Polres Loksmawe AKP Yasir menyebutkan, untuk melengkapi berkas perkara ini, pihaknya telah meminta keterangan 8 orang saksi. Setelah berkas kasus ini rampung, selanjutnya dikirim ke jaksa agar tersangka segera disidangkan. Sedaralun, tim Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Aceh melakukan kunjungan kerja sekaligus menilai kerajinan tangan berupa bordir pakaian di Kampung Kuta Atih, Kecamatan Sukakarya, Sabang. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kehadiran rombongan tim penilaian desa kerajinan bordir yang dipimpin Amir Syarifuddin itu disambut Setdaku Sabang, Sofian Adam, Kadis Perindak Kop, dan UKM Nasri, serta sejumlah pengurus Dekranas Kota Sabang di Balai Desa Kuta Ate. Amir Syarifuddin mengatakan potensi pengrajin yang ada di Kampung Kuta Ate ini patut diberi apresiasi dalam memajukan usaha bordir. Untuk itu, Pemko Sabang harus terus memotivasi pengrajin yang mayoritas kaum wanita untuk terus berkarya menghasilkan produk terbaik. sehingga kegiatan itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan dan pendapatan kelompok serta keluarga masing-masing. Amir menambahkan kunjungan tim Dewan Dekranasda Aceh ke Sabang hari ini merupakan kali kedua setelah tahun lalu. Kehadiran kali kedua ini dalam rangka mengevaluasi sekaligus melakukan penilaian dan wawancara dengan para pengrajin bordir di Kampung Kuta Ate. Sedaralun, harga hewan kurban jenis kambing dan lembu yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha nanti mulai naik. Kenaikannya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp2.000.000 per ekor. Dari PDN Nurni Hayati melaporkan. Keterangan dihimpun di pasar hewan Kecamatan Padang Tiji, terjadi kenaikan harga hewan kurban karena makin dekat Hari Raya Idul Adha di mana banyak warga yang mampu untuk berkurban. Bahkan saat ini suasana pasar hewan Kecamatan Padang Tiji terlihat ramai. Sebagian besar warga datang ke pasar untuk membeli ternak sapi dan kambing untuk kurban. Pedagang mengaku harga kambing naik Rp500.000 per ekor. Jika sebelumnya harga kambing sekitar Rp2.000.000, kini menjadi Rp2.500.000. Sementara harga sapi sebelumnya berkisar Rp10.000.000, kini malah naik menjadi Rp12.000.000 per ekor. Namun begitu, pedagang mengaku permintaan masih stabil dan belum terjadi peningkatan. Permintaan hewan kurban akan meningkat 3 hari menjelang Hari Raya Haji. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, pemerintah Aceh Barat Daya membentuk tim khusus untuk melakukan pengukuran tapal batas antara desa Senaluh dan desa Guhang, kecamatan di Blang Pidi. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Pembentukan tim khusus menghadirkan perwakilan dari Pemkab Abdia, yaitu Kabak Pemerintahan, Kabak Hukum, Kabak Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapeda, dan sejumlah pihak lainnya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya pasca terjadi keterangan antara masyarakat Senaluh dan Guhang-Guhang terkait tapal batas desa. Camat Blang Pidi, Zulbaili Latif, mengatakan tim tersebut akan bekerja hingga terbentuknya kesepakatan kedua desa tersebut. Nantinya, administrasi tapal batas kedua desa harus ada SK Bupati. Dengan adanya tim khusus, Zulbaili berharap bisa terlaksana pematokan batas desa Senaluh dan Guhang-Guhang, sehingga bisa terciptanya kedamaian dan kenyamanan bagi kedua desa tersebut. Sedaralun, sebanyak 129 orang warga negara Indonesia yang melebihi izin masa tinggalnya atau overstay tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah dipulangkan dari Arab Saudi. 4 orang di antaranya merupakan anak-anak. Detiknews.com melansir. Dari 129 orang tersebut, perinciannya adalah 67 orang laki-laki, 58 orang perempuan, dan 4 orang anak-anak. Mereka tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 9.30 WIB. Mereka diterbangkan dari Jeddah dengan menggunakan pesawat SV-816. Sebelum dikembalikan ke alamat masing-masing, mereka dibawa ke Lang, TKI Terminal 2D. Biaya pemulangan WNI, overstay, dan TKI undocumented dari Jeddah tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, dan selanjutnya untuk biaya akomodasi pemulangan ke daerah masing-masing ditanggung oleh BMP2TKI. Pemulangan warga negara Indonesia overstay dan TKI undocumented tersebut dilakukan untuk mencegah kerentanan warga negara Indonesia overstay terhadap berbagai masalah yang dapat terjadi seperti masalah hukum maupun masalah sosial. Sedaralun, 3 tentara Turki tewas dalam serangan roket yang dilancarkan kelompok radikal ISIS di wilayah Suria Utara. Ini merupakan serangan mematikan pertama ISIS terhadap pasukan bersenjata Turki sejak Turki melancarkan operasi di Suria. 4 tentara Turki lainnya luka-luka dalam serangan yang terjadi kemarin. Okezone.com melansir. Turki mulai melancarkan operasi militer di wilayah Suria sejak 24 Agustus lalu. Operasi itu bertujuan memberantas para militan ISIS dan Kurdi dari wilayah perbatasan. Seorang pejabat senior Turki mengatakan 2 tentara Turki tewas seketika di tempat kejadian akibat serangan roket tersebut. Sedangkan 5 tentara lainnya terluka dalam serangan ISIS itu. Namun, salah satu korban luka kemudian tewas di rumah sakit meski berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan jiwanya. Dengan demikian, total korban tewas adalah 3 tentara. Korban jiwa ini merupakan yang pertama bagi Turki sejak operasi Turki melawan ISIS dimulai di wilayah Suriah. Militer Turki menyatakan serangan roket tersebut mengenai 2 tank tempur Turki di desa Wukuf, sebelah selatan Al-Rai. Wilayah tersebut berada di sebelah barat Jarabulus, dekat perbatasan Turki yang telah berhasil direbut kembali oleh para milisi pro-Turki dari tangan ISIS. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 7 September 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.